Oke, yuk kita lanjut bareng Monata yuk. Masih bareng Ramayana. Yuk, shooting. Kita dangdutan spesial buat Irmis dan Pati tercinta. Tepuk tangannya buat Monata paling meriah, mana Irmi?